Dilanjut lagi, belum ngantuk mas. Koyok aku sih ngantuk. Napa? Rajin asmara. Oh. Oke, okay. Ini satu lagu yang sudah dikonsep rapi banget bareng New Palapa. Ada tembang nostalgia sudah lama banget. Kayaknya ibu-ibu suka. Special banget bareng New Palapa buat Arkam. Ibuku yang di bawah, yang ingat masa lalu, beli sama-sama nyanyi ya. Bila ku ingat dirimu di saat bersama, hidup sengsara makan sepi kita berdua, tidur pun sepi bersama. kasih banyak Arka, luar biasa. Subhanallah. Masa Allah, lu. Bukan Dani toh, lu toh. Kan.